pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Saudara Leon, berita siang edisi hari ini Sabtu 28 April 2018 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Eka Nataya. Polisi imbau buruh rayakan May Day di daerah masing-masing. Wakil Presiden minta 5 venue Asian Games rampung Juni 2018. Menteri Sosial ungkap sekitar 300 ribu orang keluar dari PKH. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Taikingon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalon Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setio Wasisto meminta para buruh tidak memaksakan diri untuk memadati Jakarta saat memperingati Hari Buruh 1 Mei 2018 atau May Day mendatang, karena menurutnya perayaan May Day tersebut juga bisa dilakukan di daerah masing-masing. Kompas.com melansir, Setio Wasisto menyebut May Day is fun day, sehingga diharapkan para buruh bisa bergembira ria di tempat masing-masing. Dikatakan kalaupun mau merapat ke Jakarta, para buruh diminta melaporkannya ke pihak kepolisian soal jumlah massa, koordinator, dan titik aksi mereka. Hal itu dilakukan agar Polri bisa menyesuaikan pengamanan untuk para buruh. Jika sembarangan dan tidak terkontrol, polisi tidak bisa mengamankan kegiatan yang seharusnya bergembira ria malah menjadi bentrok. Nantinya peringatan Hari Buruh akan terkonsentrasi di Monumen Nasional dan Istana Olahraga Senayan. Hingga saat ini, ia belum mengetahui berapa massa yang akan mengadakan acara di Jakarta. Para buruh harus menyerahkan surat pemberitahuan agar Polri bisa menyesuaikan pola pengamanan serta jumlah personil yang dikerahkan. Syederalon Wakil Presiden Yusuf Kala meminta pembangunan dan renovasi 5 venue Asia Games 2018 dapat selesai Juni mendatang. Pasalnya pada Juli 2018 akan dilangsungkan pertandingan tes event guna mengetahui keandalan fisik venue. Kompas.com melansir, kelima venue tersebut yakni Stadion Patriot Candrabhaga di Bekasi, Velodrome dan Baseball di Rawamangun, serta venue layar dan jetski di Ancol. Secara fisik, JK optimis proyek tersebut bisa selesai dalam akhir Juni karena awal Juli akan dilakukan tes event. Sampai April 2018, perbaikan Stadion Patriot Candrabhaga sudah mencapai 56%. Adapun perbaikan meliputi sistem drainase, penanaman rumput jenis Zoysia Martella, perbaikan sistem pencahayaan lapangan, serta pemasangan kursi bagi penyandang disabilitas. Kala menambahkan, untuk mempercepat pekerjaan, jumlah tenaga kerja dan jam kerja akan ditambah. Maksimal penambahan jam kerja itu hingga 3 shift. Hal itu dilakukan untuk mempertimbangkan kesiapan fisik pekerja saat bulan puasa juga libur Lebaran. Syederalon Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan sampai saat ini sudah ada sebanyak 300 ribu lebih warga di seluruh Indonesia yang menyatakan diri keluar dari program Keluarga Harapan atau PKH atau tidak lagi menerima bantuan PKH karena sudah mandiri dan mampu. CNN Indonesia melansir, keluarnya warga tersebut kata Idrus sebagai bentuk suksesnya program yang digulirkan pemerintah karena para penerima bisa mengolah bantuan tersebut untuk berwirausaha. Ia mencontohkan di Tegal, Jawa Tengah saat ini tercatat ada lebih dari 600 warga yang keluar. Idrus menjelaskan masyarakat yang secara sadar keluar dari penerima PKH atau berhasil keluar dari kemiskinan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu diakuinya luar biasa karena mereka bisa mandiri setelah dibantu pemerintah melalui PKH. Sementara itu, salah seorang warga yang sudah keluar dari peserta PKH asal Kabupaten Kuningan, Wartinah, mengatakan berbekal bantuan PKH yang diberikan, dirinya kemudian membuat usaha dengan berjualan cilok. Dari modal awal Rp350.000, kini dia bisa menghasilkan omset kotor per hari Rp2,5 juta. Syederalun, kebakaran kapal motor Kuala Mas diduga berasal dari korsleting listrik perangkat pendingin ruangan di salah satu kamar dalam kapal tersebut. Kebakaran terjadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Pulau Nirwana, Kepulauan Seribu. CNN Indonesia melansir. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan insiden terjadi di kamar milik kepala kamar mesin bernama Firdaus. Akibat korsleting listrik itulah timbul api yang akhirnya merambat kedua ruangan lainnya. Argo mengatakan rencananya kapal itu akan berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Banda Aceh dengan membawa 45 unit kontainer. Sebanyak 18 anak buah kapal juga berada di dalam kapal tersebut. Saat kebakaran terjadi, kapal tersebut sedang berlabuh dengan menerjunkan jangkar di sekitar Pulau Nirwana. Meski demikian, Argo mengatakan 18 orang tersebut diketahui selamat dan tidak mengalami luka-luka akibat kebakaran. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, seorang tenaga kerja asal Indonesia di Singapura menderita luka-luka akibat tergelincir dan jatuh dari lantai 3 saat sedang mengelap kaca. Nini Kartini, 27 tahun, kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Changi setelah jatuh dari lantai 3 rumah majikannya di Simei Street Kamis lalu. CNN Indonesia melansir. Menurut Wiki dari KBRI Singapura, Ninik yang baru bekerja selama 2 hari di rumah Loh Ah Moi disuruh oleh majikannya itu untuk membersihkan jendela dengan menggunakan tangga. Saat membersihkan jendela, Ninik terpeleset dan terjatuh keluar jendela rumah majikan yang berada di lantai 3. Dia ketakutan dan pingsan. Kantor polisi Bedok menelpon KBRI di Singapura memberitahukan kabar tersebut pada Jumat lalu. Kepada polisi, Ninik mengaku baru bekerja selama 2 hari dan disuruh membersihkan jendela dengan memanjat tangga rumah majikannya. Saat membersihkan jendela bagian luar, Ninik memijak bagian atas tangga bambu. Tangga bambu itu kemudian terjatuh hingga Ninik tergelincir. Seorang pria yang tinggal di lantai 2 berhasil menangkapnya, namun dia tidak dapat menahannya. Kini Ninik dan pria tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Changi. Syederalun, kisah para penjelajah galaksi dengan sebuah kapal luar angkasa Star Trek akan berlanjut. CEO Paramount Pictures Jim Giannopoulos mengatakan rumah produksi yang ia pimpin sedang menggarap 2 film serial tersebut. CNN Indonesia melansir. Giannopoulos mengatakan hal tersebut saat menghadiri Cinemacon. Pernyataan itu pun diperkuat pernyataan aktor Zachary Quinto yang berperan sebagai Spock dalam film seri Star Trek. Dalam film lanjutan Star Trek, Quentin Tarantino didapuk sebagai sutradara dan penulis naskah bersama Mark L. Smith. Sampai saat ini, film tersebut belum memiliki judul dan belum diketahui kapan akan tayang. Film terakhir Star Trek bertajuk Star Trek Beyond disutradarai oleh Justin Lin, sedangkan kursi penulis naskah ditempati oleh Simon Pegg dan Doug Chung. Selain film Star Trek juga kembali tayang sebagai serial televisi. Serial televisi Star Trek mengukir sejarah dengan L.T. Stamets yang diperankan Anthony Rapp sebagai karakter gay pertama yang diungkapkan selama 50 tahun sejarah Star Trek. Syederalun, Silvio Berlusconi tidak menutup kemungkinan akan membeli kembali AC Milan karena hasil survei partainya Forza Italia terus merosot dan hanya mendapat suara sekitar 14%. Pada awal 2017, Berlusconi menjual saham AC Milan kepada pebisnis Cina Yong Hong Li seharga Rp11,9 triliun. Kompas.com melansir. Namun hal ini justru membuat dirinya dan partai Forza Italia kehilangan suara. Menurut survei penjualan AC Milan, menjadi alasan Forza Italia kehilangan suara. Namun Berlusconi berjanji jika hal ini terjadi, dia pastikan akan membeli AC Milan kembali. Tidak hanya tentang partai, Berlusconi menyebutkan prestasi AC Milan juga menjadi pertimbangan. Pada awal musim, AC Milan melakukan belanja besar-besaran dengan mendatangkan lebih dari 10 pemain. Namun hingga saat ini, klub tersebut berada di peringkat ke-6 klasemen dan dipastikan absen di peringkat ke-6 klasemen dan dipastikan absen di Liga Champions musim depan. Menurut Berlusconi, selama ini banyak orang mendatanginya dan bertanya mengapa dia menjual klub kepada orang tidak jelas. Banyak orang mengkritik dan menyalahkan dirinya tentang kondisi AC Milan sekarang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Sabtu 28 April 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.